Doa bercermin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Artinya, segala puji bagi Allah, baguskanlah budi pekertiku sebagaimana engkau telah membaguskan wajahku.